بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada malam hari ini kita mengkaji Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, karena Ustazuna Abdul A'la mungkin dalam keadaan capek, dan itu pun tadi saya enggak tahu kalau belinya sudah datang. Saya kira masih dalam safar untuk mengisi kosongan, maka kita taklim kitab ini. Baik. Babu ma ja'a fi sihir. Ini qala Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma ja'a fi sihir. Bab yang datang dalam masalah sihir. Kita telah tahu bahwasanya kitab ini kitab akidah, kitab tauhid. Maka pembahasannya adalah terfokuskan dalam masalah perkara-perkara yang berhubungan dengan pembatal tauhid. Di antaranya adalah sihir. Ya kan? Di antaranya adalah sihir pembatal tauhid. Karena mempelajari tauhid kalau enggak disebutkan tentang pembatalnya, maka enggak akan sempurna. Cuma bicara tentang pengesaan terhadap Allah Ta'ala, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, ini enggak sempurna kalau tidak disebutkan sekalian lawan daripada tauhid tadi, yaitu diantaranya adalah sihir. Wa qawlullahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan firman Allah Ta'ala sebagai hadis yang ayat yang pertama untuk tarjamah, syahid bagi tarjamah ma'ja'afis sihir, ayatnya yaitu dalam surat Al-Baqarah, sungguh mereka telah tahu bahwasanya siapa yang telah menjual belikan apa yang berhubungan dengan sihir, balasannya di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali. Maknanya kufur. Enggak ada balasan, enggak ada bagian kebaikan baginya. Malau bil akhirati min khalaq. Enggak ada bagian sama sekali dari kebaikan, maka balasannya adalah berupa kejelekan melulu, berupa api neraka. Karena telah batal tauhidnya. Berkata sahabat Rahman bin Hasan alu Syekh rahimahullah ta'ala, qawluhu babu ma ja'a fi sihri ay wal kahanati. Bab yang datang dalam masalah sihir dan juga perdukunan. Sihir maknanya juga wal kahana. Kahana itu sifah atau isimnya. Pelakunya kahin. Kahana adalah perbuatannya, ini perdukunan. Seperti sihir termasuk diantaranya adalah perdukunan. Enggak ada beda. Maka kahin dan sahir adalah satu orang. Kahin ya sahir, sahir ya kahin. Sihir juga sama dengan perdukunan, enggak ada beda. As-sihru fil lugha ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Lafaz sihir dalam makna bahasa suatu ungkapan yang berhubungan dari apa yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Khafiya wa la tufa. Latif, lembut. Khafi sama latif sama maknanya adalah lembut sebabnya. Mulaidza jaa al haditsu inna minal bayani la sihra. Ketujuh dari si makna bahasa ini datanglah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda sungguh di antara al bayan yaitu penjelasan itu bisa menjadi sihir, yakni seorang yang mendapatkan bayan tersihir. Enggak sadar kalau dia telah disesatkan. Kalau memang bayannya tadi jelek. Kalau bayannya bagus, dia enggak sadar maka dia telah terkeluarkan dari keburukan dengan bayan yang mulia. Kalau bayannya jelek, dia enggak sadar maka dia telah tersihir, telah tersesatkan, telah terpengaruh kepada keburukan. Kalau bayan tadi berupa kebaikan, maka dia enggak sadar tiba-tiba dia telah tertunjuki. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Umar tentang inna minal bayani la sihra. Tinggal sifat bayan. Kalau yang baik mengantar kepada kebaikan, kalau jelek mengantar kepada keburukan. Seorang yang mendapatkan bayan tadi menjadi tidak tersadarkan. Tiba-tiba telah terser kepada perkara yang berhubungan dengan bayan tadi, baik dan buruknya. Wa sumiya sihru sihran li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-laili. Ya bisa enggak apa? Wa sumiya sihru sihran. Sihir di sini. Kalau sahar, maknanya waktu bisa juga sama sahar. Sahar. Wa sumiya sihru sihran li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-lail. Sihir dinamai sihir. Sihir disebut dengan sihir karena jatuhnya terjadinya pada malam hari dalam keadaan khafi, dalam keadaan tersembunyi. Maka kalau itu pelaku sihir itu amaliannya, operasinya ketika di malam hari, di akhir malam. Ya kan? Maka gangguan sihir itu biasanya di akhir malam kejadiannya. Cuma ada yang sihir palsu, ya kan? Sihir banyak yang palsu, juga ada yang memang asli. Palsu berarti cuma memang kayak sihir tapi bukan sihir, ya kan? Jadi dukun yang memang dia nggak pandai nyihir, tapi mungkin sihir palsu. Seorang dikatakan disihir tapi nggak kena sihir. Dia saja yang cerita tentang kena sihir, padahal nggak ada kena sihir. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi fil Kafi, ini rahmat Allah, as-sihru az-za'imu. Jangan dibaca az-za'imun. Az-za'imu itu kenapa dibaca az-za'imu sawkani? Kenapa bukan mun? Mamnu' min as-sarf. Sihir itu az-za'im. Mufradnya az-zima. Jimat. Waruqo, ruqo juga jamak, mufradnya ruqya. Jamaknya ruqo. Wa uqadun. Uqdatun jamaknya uqadun. Sihir itu jimat-jimat dan ruqya-ruqya. Kalau ruqya ini mungkin dikatakan mantra. Mantra-mantra. Kalau ruqya yang syar'i bukan sihir. Kalau uqad ikatan-ikatan, buhul-buhul. Ini pekerjaannya para dukun, membuat buhul. Biasanya jarum, diikat dengan beberapa ikatan, atau mungkin kertas, terus dengan beberapa kalimat yang kadang enggak jelas maknanya, campuran Arab dan kalimat yang lain, lalu diikat, kemudian ditiup, kemudian ditaruh di tempat yang dituju, dengan harapan ada pengaruh yang diinginkan. Yu'assiru fil qulub wal abdan. Sihir tadi berpengaruh. Simat-simat, mantra-mantra dan ikatan-ikatan buhul-buhul bisa berpengaruh keburukan dalam hati dan badan. Maka kalau berpengaruh dalam hati, maka kadang orang yang tersihir kita melihat sendiri tidak fokus dalam apa yang dia ucapkan. Dalam badan pun juga kadang demikian, enggak fokus dalam apa yang dia kerjakan. Itu pengaruh sihir. Maka dikatakan memiliki hakikoh, memiliki fakta, kenyataan. Itu yang rajih. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu khial. Cuma itu pendapat yang lemah sekali, datang dari sebagian para ulama yang kadang berpengaruh dengan aqlaniyah, maka mengingkari pengaruhnya sihir. Dan telah datang bantahan-bantahan dari banyak ulama, bantahannya datang bantahan dari Syekh Muqbil terhadap Muhammad Rasulullah dan yang lainnya, Muhammad Abdu, terkait dalam masalah sihir. Fayumarrid, membuat sakit. Karena dia punya pengaruh, maka bisa membuat sakit. Yumarrid, jangan dibaca fayamrod. Kalau yang berarti itu orangnya sakit, ini membuat sakit. Sihir itu bisa membuat sakit orang yang disihir. Wayaktul, dan bisa membunuh. Tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Kauni. Dengan izinnya Allah Ta'ala, kauni bukan syar'i. Dan juga bisa berpengaruh. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bisa memberikan pengaruh. Pengaruh buruk antara seorang dengan istrinya. Yang misalnya suami istri. Pengaruh buruk ini bisa cintanya bukan karena timbul dari hati yang tulus, tapi karena tersihir. Bencinya pun bukan karena berangkat dari hati yang tulus karena benci, tapi karena tersihir. Itu pengaruh antara seseorang dengan suaminya. Dan ini biasanya paling banyak melakukan usaha sihir adalah para wanita. Para wanita yang terganggu dengan suaminya yang mungkin mau nikah lagi dan yang lainnya. Atau karena wanita punya ingin memiliki suami lebih muda dari dirinya, maka menggunakan alat-alat sihir ini. Dan para pelacur banyak menggunakan tata cara sihir ini untuk menghasilkan duit yang banyak. Qala Allah Ta'ala fa ya'lamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mengambil pelajaran dari keduanya, apa yang bisa membedakan, memisahkan dengan apa yang mereka pelajari berupa sihir antara suami dan istri. Qala wa min syarrin naffasati fil uqad. Nafas ini apa? Banyak meniup. Ya, ini kita diminta dan diajari supaya berlindung dari keburukan para wanita tukang sihir yang banyak meniup di buhul-buhul. Nafasat yakni sawahirala allati yakitna fi sihrihinna. Nafasat ini dalam ayat ini maksudnya adalah para tukang sihir wanita. Sawahir itu mufradnya sahirah. Sahiratun jamaknya sawahir, perempuan perempuan tukang sihir yang mereka membuat buhul-buhul dalam sihir-sihir mereka. Wayan fusna, kemudian meniupnya di buhul-buhul tadi, fi uqadihinna. Walau la annal sihri hakikatan lam ya'murillahu bil isti'adati minhu. Dan seandainya sihir tidak memiliki hakikat yang sebenarnya berpengaruh, bukan cuma khayalan, bahkan ada aslinya, punya pengaruh, maka Allah Ta'ala enggak akan memerintah supaya kita berlindung dari, minta perlindungan dengan Allah dari sihir tersebut. Yaitu terkandung dengan ayat ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya kan? Maka kalau itu doa ini, ya kan, yang tertera dalam surat Al-Falaq ini dibaca setiap setelah sholat, sebelum tidur, juga ketika terbangun dari tidur, kita terjaga dari tidur, semuanya adalah untuk mengusir usaha keburukan dari para tukang sihir, ya kan? Karena sihir tadi bisa jadi kita nggak tahu orang yang punya niat buruk terhadap kita. Wa ishtaratal anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam suhirah, tersihir. Dan dari ishtaratal anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam terbayangkan kepada dirinya beliau melakukan sesuatu sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Wa ma yaf'aluhu, enggak melakukan apa yang tadi terbayangkan pada dirinya. Itu namanya berpengaruh dengan badan, berpengaruh dengan hati. Dan itu faktanya, maka enggak bisa diingkari. Maka mengingkari tentang pengaruh sihir ini termasuk dari sisi kecenderungan dari pemahaman aqlani. Sehingga ahlul ilm dari zaman ke zaman sampai hari kita ini banyak membuat bantahan terhadap siapa saja yang terpleset dalam perkara mengingkari tentang pengaruhnya sihir secara sebenarnya. Wa anuqalalaha zata yaumin, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, zata yaumin, pada hari tertentu, suatu hari, atani malakani, telah datang kepadaku dua malaikat. Fajala sahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijli. Dua malaikat ini, satu di antaranya duduk di sisi kepalaku dan yang satunya, yang lain, duduk di sisi kakiku. Maka Rasulullah, maka faqala ma waj'a ar-rajulu, maka tadi satu di antara para dua malaikat tadi berkata, ma waj'a ar-rajulu. Rasul siapa maksudnya situ? Siapa Rasul? Rasulullah. Sakit apa? Laki-laki ini maksudnya Rasulullah. Qala matbubun, tersihir. Qala man tabbahu. Artinya dua malaikat tadi itu berbincang-bincang, siapa yang mensihir dia? Qala labithu bin al-Asam fi mistin. Mistin itu apa mistin itu? Sisir. Tukang sihirnya adalah Labith bin al-Asam, Yahudi. Fi misr wa misatatin, di sisir dan dari rambut yang telah disisir rontokannya. Fi wa fi jufit tal'atin dakarin. Ya ini apa? Di tal'at dakarinnya apa? Di atas pohon kurma. Fibi'ri da'rawan, tempatnya sana sumur atau sumur darwan. Jadi letaknya di sana. Tol ati dakarin, yakni pohon kurma itu ada yang jantan, ada yang betina. Di atas sana tempatnya. Rawal Bukhari. Jadi tempatnya ketemu. Tempat sihirnya itu didapati, maka diambil. Dari situlah pengaruh sihir hilang. Maksudnya enggak berpengaruh lagi sesuai dengan sebelumnya. Walaupun akibat-akibat dari pengaruh sihir tadi masih kadang membekas di badan, tapi sudah enggak lagi bekerja. Enggak lagi efektif sihir tadi kalau sudah dapati alat-alat sihirnya. Jadi seperti buhul-buhulnya didapati kalau dibakar. Ya kan? Jimat-jimatnya didapati untuk mesir tadi lalu dibakar, dihancurkan. Ya. Itu pengaruhnya sudah tidak lagi berjalan, tapi walaupun bekasnya awalnya masih, kalau berpengaruh jelek, sakit, badan masih sakit, dan semisalnya mungkin masih bisa. Baik, yang jelas orang yang tersihir enggak memiliki kefokusan, pikirannya kacau. Bahkan terlihat dari sisi tindakannya enggak fokus. Ada sisi keganjilan. Dan badannya lemas. Lemah. Orang yang tersihir itu lemah. Karena diganggu oleh setan. Qala wa qala Allah Ta'ala wa laqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Qala Ibn Abbas min nasib. Khalaq maknanya nasibun. Khalaqun nasibun, bagian. Sungguh mereka telah tahu bahwasanya yang menjual belikan sihir ini adalah balasannya enggak ada di akhirat suatu bagian apapun. Khalaq kota ada. Apa ini? Ya nama apa? Ya nama. Hah? Waqat alimana ini bilang waqat alim alul kitab fima ahida ilaihim atau fima uhida ilaihim. Sungguh telah diketahui oleh ahlul kitab dalam apa yang telah dikenal kepada mereka berupa perjanjian. An-nasahira la khalaqalahu fil akhirah. Bahwasanya tukang sihir itu enggak ada lagi bagian baginya di akhirat nanti. Jadi enggak ada bagian kebaikan maksudnya. Maka al-Hasan ini al-Basri laisa lahu dinun. Sihir enggak punya agama. Maknanya keluar dari din. Fatilatul ayatu ala tahrimis sihir wa kadzalika huwa muharramun bi jami'i diyanir rusul alaihi wassalam. Maka ayat tadi dalam surat Al-Baqarah menunjukkan tentang haramnya sihir, dan begitu juga demikianlah perkara sihir itu adalah diharamkan dalam seluruh agama yang dibawa oleh para utusan Allah Ta'ala alaihi wassalam. Kama qala Ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir itu dimanapun dia datang enggak akan pernah beruntung. Nah, enggak pernah beruntung ini dipahami sebagian ahlul ilm yang terpleset dari kebenaran, katanya sihir itu enggak punya hakikat, enggak punya kenyataan yang sebenarnya. Cuma khayalan saja. Ya kan? Dan itu bukan makna ayat ini. Termasuk ke keterlaluan seorang alim. Wa qad nassa ashabu Ahmad annahu yakfuru. Jangan dibaca yakfaru, yakfuru. Para orang-orang dari para ulama, para ahlul ilm dari kalangan penganut mazhab Imam Ahmad, fasanya yakfuru bita'allumihi wa ta'limihi. Seorang yang mempelajari sihir dan mengajarkannya yakfur. Yakfur yakni kafir. Ta'allum mempelajari, ta'lim mengajarkan. Jadi mempelajari dan jadi muridnya dan gurunya sama saja. Mempelajari sendiri atau mengajarkannya atau diajari di atas pengetahuan itu adalah sihir. Maka yang mempelajari juga kafir, yang mengajarkan juga kafir. Tapi di atas pengetahuan itu memang sihir. Yang tadi mencari ilmu sihir tadi yang belajar. Atau mempelajari sendiri. Enggak ada yang ngajar, tapi caranya dia berupaya untuk tahu itu sihir. Golek-golek, cari-cari bagaimana dia bisa melakukan sihir. Kafir juga. Ini ashabnya Imam Ahmad. Dari kalangan Hanabilah. Wa rawa Abdul Razzaq an Sufwana bin Salim. Abdul Razzaq ini As-Sun'ani, pemilik kitab namanya Al-Musannaf. Dikenal dengan Musannaf oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani. As-Sun'ani di mana? As-Sun'ani di mana Syaukani? As-Sun'ani itu tetangga dengan Syaukani. Syaukani di Yaman, juga As-Sun'ani juga di Yaman. Syaukani. Syaukani itu satu kota di antara kota-kota yang ada di Yaman. Son'a juga satu di antara kota-kota yang ada di Yaman. Jadi Syaukani sama Son'ani itu ya apa? Sama saja di Yaman sana. Taib. Ana kunna Baik. Kala Rasulullah SAW. Ini dari Sufyan bin Salim. Man ta'alama salim nasihati kailan au kailan kana au kathiran kana akhira ahadihi minallahi wada mursalun. Yakni Sufyan bin Salim ini bukan sahabi. Mengatakan mursal. Perhatikan. Nah anak. Sufyan bin Salim ini bukan sahabi. Maka ada yang jatuh seorang sahabi atau yang lain enggak jelas di sini. Siapa yang dijatuhkan dari seorang rawi di sini enggak tersebutkan, maka di situ mursal. Kenapa? Karena seorang tapi langsung mengangkat dari sampai Rasulullah. Ini mursal. Siapa yang mempelajari sesuatu dari sikir banyak ataupun sedikit pun banyak, maka itu sebagai akhir ahadnya. Akhir-akhir ahad maksudnya apa? Akhir dari keadaannya dari Allah Ta'ala. Jadi sudah enggak lagi punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Akhir hubungannya dengan Allah adalah ketika dia mempelajari sihir. Baik itu yang mempelajari sedikit ataupun banyak. Yang jelas ayat di sini walaupun mursal, tapi ayat sebelumnya telah kita lewati itu sudah sebagai bukti yang lebih kuat daripada hadis ini yang mursal ini. Waqtalafu hal yakfuru sahiru awla. Waqtalafu ini namanya para ahlul ilm. Artinya perkara yang ada khilaf. Apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Fadzaba ta'ifatun min as-salafi anna yakfuru wa bi qala malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullah ta'ala. Sekelompok dari para salaf mereka memberikan penegasan bahwasanya sahir itu kafir. Ini pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Qala li ashabihi illa ayyakuna sihruhu bi adwiyatin wa tadkhinin wa suki syai'in yadurru fala yakfur. Berkata Imam Ahmad kepada para ashabnya, kecuali keberadaan sihirnya itu dengan adwiyah. Adwiyah itu adalah jampi-jampi. Punya apa? Oh, di sini qala li ashabi. Nyantum apa? Qala sahabuhu. Yang lain? Nah, jadi ada dua nuskho qala li ashabihi. Tapi insya Allah yang benar mungkin qala ashabuhu. Ashab Imam Ahmad mengatakan, kecuali sihir itu keberadaannya dibuat dari adwiyah. Adwiyah itu jampi-jampi apa namanya itu? Dawa, dawa itu jamaknya adwiyah. Dawaun jamaknya adwiyah. Dawa itu obat. Bagaimana mungkin dibuat dari ramuan-ramuan. Tadkhin dikasih asap-asap. Wasqiyin syai'in dan disiram dengan sesuatu yang berbahaya. Maka yang membahayakan maka tidak kafir. Wa qala Syafi'i idza ta'allama as-sihra qulna lahu. Imam Syafi'i mengatakan, jika seorang itu mempelajari sihir, kami bilang kepada dia. Seorang yang tadi mempelajari. Sif lana sihraka. Sif, apa mana sif itu? Sihraka ini. Sif lana sihraka. Apa mana sif? Sif apa maknanya? Jahit. Apa? Apa? Sing keras dong ngomong. Ayo, jelaskan kepada kami sihroka. Sifatkanlah. Sif itu dari wasofa, yasifu, wasfan, wasifatan. Filamernya sif. Sifatkanlah kepada kami sihir kamu kata Imam Syafi'i kalau ada orang mempelajari. Fa'in wasofa mayu jibul kufro mislumat takada alul babil. Menetakarub ilal kawakib sab'ah. Wa anna taf'alu ma yultamasu minha fa huwa kafirun. Taf'alu ma yultamasu atau yultamisu minha fa huwa kafir. Kalau dia tukang, kalau dia yang tadi yang mempelajari sihir mensifatkan sihirnya dengan sifat yang menuntut kekufuran, mengharuskan kekufuran. Contohnya seperti apa yang diyakini oleh Ahlu Babil. Apa yang diyakini oleh Ahlu Babil berupa takorub, bertakorub, beribadah kepada bintang-bintang yang ada tujuh. Takorub maknanya adalah bertakorub, ini beribadah kepada bintang-bintang dengan taruhlah menyembelih. Ya kan, menyembelih hewan tertentu diperuntukkan kepada bintang-bintang yang ada tujuh bintang. Wa annaha, yakni al-kawakib tadi, bintang-bintang tadi bisa melakukan apa yang dicari, dituntut, diminta oleh tukang sihir tadi, orang yang mempelajarinya, maka dia kafir. Ya kan? Karena di situ termasuk apa? Kafir dalam tauhid apa? Rububiyah. Wa in kana la yujibul kufra faqata taqafa in taqada ibahatu kafara. Kalau memang secara datnya sihir itu bukan menuntut kekufuran, secara datnya bukan termasuk yang harus kafir dengan mempelajari itu sihir, tapi kalau dia diyakini boleh, kalau dia meyakini boleh apa yang dia pelajari, kafir juga. Maknanya sisi datnya sihir bukan menuntut kekufuran, tapi diyakini itu boleh, jadi kafirnya karena keyakinan. Nah sekarang orang yang mempelajari sihir kemudian meyakini enggak boleh, ini rawan. Bagaimana dia enggak meyakini enggak boleh sementara dia mempelajarinya? Ya kan? Itu sulit untuk lepas daripada meyakini tadi. Ya kan? Ini rincian dari Imam Syafi'i rahimahullah taala terkait dengan sihir, juga dari sisi nauknya, jenisnya. Itulah tadi yang dikatakan ikhtilafu, yakni ulama berselisih. Cuma yang kita kembali kepada nas Al-Qur'an yang dikatakan di sini beliau waqad samallahu kufrana. Waqad samallahu kufran, sungguh Allah telah menamai sihir tadi dengan nama kekufuran. Biqaulihi innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini cuma fitnah, maka jangan kamu kafir. Artinya, memang sebenarnya sudah kafir. Wa qawlihi wa ma kafara Sulaiman walakin as-sayyatina kafaru. Nah ini, walakin as-sayyatina kafaru, sayatnya ini. Walakin as-sayyatina kafaru. Kenapa kok kafaru? Karena mereka mengajarkan sihir. Nah, jadi dengan demikian, perselisihan alim tadi itu tergantung dengan situasi perkara yang berhubungan dengan sihir tadi. Kenapa? Karena Allah menamai kufur. Kalau mengeluarkan berarti benar-benar harus teliti. Kok bisa keluar dari kekufuran ini bagaimana? Benar-benar harus orang itu teliti untuk mengeluarkannya. Enggak gampang kemudian, ah ini ada khilaf. Enggak bisa segampang itu, tapi benar-benar teliti untuk mengetahui bahwasanya sihir yang bentuk ini nampak beda dengan apa yang lain. Nah itu baru mungkin. Nah, bagaimana membedakannya, ini yang sulit. Qala Ibn Abbas fi qawlihi mana? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur wa dhalika annahuma alima al-khayra wa sarra wal kufra wal imana fa'arafa anna sihra minal kufri. Hah? Bunyi apa? Oh, di sini alima. Baik, alama. Inna man ahmad wa takfur wa dhalika annahuma alama al apa? Aya. Alama al-khayra wa sarra wal kufra wal iman, sahih na'am, ahsan. Maka fa'urifa atau fa'arafa anna sihra minal kufur atau fa'urifa keduanya, fasir termasuk kekufuran. Qala wa qala ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagu taqaddamal kalamu alaihima fil bab al qablahu. Ini ayat yang kedua, yu'minuna bil jibti wa tagu. Qala Umar al jibtu sihru wa tagu asyaitan. Qala wa qala ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagu, telah lalu pembahasan tentang makna jibet dan togut atas perkara ini dalam bab yang sebelumnya, wa fihi an-sihra minal jibti, sihir termasuk daripada jibet. Demikian perkataannya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yakni mu'allif. Qalu qala Umar radhiyallahu anhu al-jibtu sihru wa tagut syaitanu hadzal asar wa Ibnu Abi Hatimin wa ghairuh. Asar. Mana asar adalah qaulnya sahabi. Ini yang sering tertera dalam ucapan asar. Asar-asar yang sering disebut dengan asar itu adalah perkataan dari seorang sahabi, fi'il dari seorang sahabi. Itu namanya al-asar. Ya kan? Walaupun dia mencakup juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sini dikenal dengan asar salaf, yakni apa-apa yang telah ternukilkan dari para salafus saleh berupa perbuatan mereka dan perkataan mereka. Itu namanya asar. Ya kan? Sehingga penggunaan seperti sipulan al-asari. Maknanya mengikuti jejaknya para salafus saleh dalam hal-hal yang berhubungan dengan agamanya. Al-asari. Ya kan? Mengikuti jejaknya para salafus saleh dalam perkara yang berhubungan dengan agamanya. Sering mengacu kepada para salafus saleh, bukan bikin sendiri, namanya al-asari. Niti jejaknya para salafus saleh. Ya? Wa dzalika annahuma alimul khair was-sara wal kufur wal iman. Wala alam. Kita bisa lagi. Taib. Padahal annahuma alima. Di sini memang alima. Hah? Aywanam. Ya mengajari, ayatnya memang mengajari. Saya salah khair sal. Baik. Qalu wa qala Jabir at-tawahid kuhanun kana yanzul alam syaitanu fi kulli hayyin wahidun. Hadzal asar rawi Ibnu Abi Hatim bin nahwihi mutawwalan an Wahb bin Munabbih. Qala sa'altu Jabir bin Abdullah an at-tawahid allati kanu yatahakamuna ilaiha. Faqala inna fi Zuhainata wahidan wa fi Aslama wahidan wa fi Hilalin wahidan wa fi kulli hayyin wahidan wa hum kuhanun kanat tanzilu alaihim syayatin. Insyaallah ini kita sampai sini dulu, kita cukupkan sebagai ngisi waktu kosong, ya kan? Dan insyaallah sambung besok lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu.